Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Mutia Hafid kembali bisa menemani Anda dalam pengajian tafsir Al-Misbah untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pemirsa, dalam episode kali ini kita memasuki surah ketiga dari Juz Tabarak, yaitu surah Al-Haqqah yang terdiri dari 52 ayat. Dan ayat 1 hingga 8 dari surah ini menekankan mengenai keniscayaan dan kepastian hari kiamat dan juga kedahsyatan yang tiada tara yang tidak tergambarkan dalam benak manusia. Lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Quraish Shihab yang saat ini sudah hadir bersama saya. Pak Quraish, Assalamualaikum. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan langsung berikan kesempatan kepada Pak Quraish. Silahkan, Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan bahas surah Al-Haqqah. Surah ini dikatakan oleh ulama, uraiannya menggentarkan. Uraiannya sangat dahsyat. Itu sebabnya juga ketika pertama kali mendengar surah ini, Sayyidina Umar yang ketika itu belum memeluk agama Islam, beliau berkata, hati saya mulai tergugah untuk mengenal lebih banyak Islam setelah mendengar surah ini. Nanti Sayyidina Umar itu baru masuk Islam setelah dia dengar saudaranya membaca surah awal surat Taha. Tetapi hatinya mulai tergugah setelah mendengar surah kita ini yang memang menyangkut hari kemudian, berbicara tentang siksa yang menggetarkan hati sejak awal sampai akhir surah. Mari kita lihat pertama kali. Al-haqqatu mal-haqqah. Al-haqqah. Haqqah ini bisa bermakna sesuatu yang pasti. Kalau saya berkata sesuatu, itu bisa bermacam-macam sesuatu itu. Bisa berarti hari yang pasti. Sesuatu itu adalah hari, suatu hari. Bisa berarti peristiwa yang pasti. Nah, yang jelas, kita bisa bertanya, apa yang pasti itu? Kalau saya berkata hari yang pasti, menurut ibu-ibu, apa itu hari yang pasti? Kalau saya berkata, hari yang pasti adalah saya akan alami Ramadan yang akan datang. Itu pasti atau tidak? Tidak pasti saya alami. Apa hari yang pasti ibu-ibu alami? Hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa mengelak dari hari ini. Kalau begitu hari yang pasti adalah hari kiamat. Nah, karena itu lantas ulama berkata, maksud dari Al-Haqqah adalah hari kiamat. Ada lagi yang mengartikan Al-Haqqah itu dalam arti yang jelas. Hari kiamat itu, sebelum saya sampai ke sana, kita pernah dengar istilah hakikat, hakikatnya. Sesuatu yang sebenarnya. Nah, hari kiamat itu adalah hari yang terungkap segala hakikat. Terungkap segala yang tersembunyi. Apapun yang disembunyikan waktu itu terlihat. Sampai-sampai itu Sayyidah Aisyah, Nabi pernah berkata, nanti di hari kiamat, orang-orang itu akan dibangkitkan Tuhan dalam keadaan telanjang. Sekarang kan kita menutupi aurat kita. Nanti itu telanjang. Semua. Sayyidah Aisyah, seorang perempuan itu, loh, masa yang lain nanti bisa lihat yang lain? Kata Nabi, orang sudah tidak urus itu lagi. Itu namanya sesuatu pada hari itu terungkap segala yang tersembunyi dan terlihat jelas segala hakikat. Al-haqqatu. Okay. Setelah menjelaskan atau berbicara tentang al-haqqa, ayat berikutnya mempertanyakan mal-haqqa. Apakah yang pasti itu? Apakah peristiwa atau hari yang terungkap segala sesuatu sehingga nampak hakikatnya? Tidak dijawab. Dilanjutkan dengan kata wama adraka. Ya, wama adraka malhaqa. Kalau kita terjemahkan ma adraka malhaqa, itu artinya apa yang menjadikan engkau tahu apakah alhaqa itu? Maksudnya apa? Kamu gak tahu. Apa yang menjadikan kamu bisa tahu? Ada yang bisa tahu al-haq. Nah, wama adraka ini menunjukkan atau istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh nalar. Menjelaskan sesuatu yang sangat sulit terbayangkan oleh khayalan manusia. Dalam Al-Quran ada 13 kali Allah menyebut wama adrak. Itu 5 kali berkaitan dengan hari kiamat. Ada yang bisa tahu kiamat? Tidak tahu bagaimana kiamat ini, kapan datangnya, bagaimana kiamat. Ada 4 kali menyangkut neraka. Wama adraka ma saqar. Kita tidak bisa tahu hakikat neraka itu bagaimana. Ada sekali menyangkut sorga. Ya, wama adraka ma illiyun. Kamu tidak bisa tahu bagaimana itu sorga yang tertinggi. Apalagi ada menyangkut bintang. Wama adraka ma tariq. Siapa yang bisa tahu bintang? Ada bintang yang sebenarnya sudah punah, tapi karena demikian jauh cahayanya baru kita lihat di sini. Saya bisa tahu apa itu bintang. Ada lagi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu itu Lailatul Qadar. Nah, jadi sesuatu yang sangat sulit atau tidak bisa terjangkau oleh nalar itu digunakan istilah wa ma adraka. Ya, ada satu lagi wa ma adraka mal aqabah. Jalan mendaki menuju Allah itu terlalu hebat. Apa yang dijelaskannya hanya sedikit dari banyak hal yang berkaitan dengan itu. Saya kita kembali. Wa ma adraka mal haqq. Kamu enggak bisa tahu itu apa al haqq. Oke, kita lihat. Baru setelah itu dia katakan kadzabat samudu wa adum bil qari'ah. Kaum Samud demikian juga kaum Ad mengingkari al qari'ah. Samud itu adalah kaumnya Nabi Saleh. Mereka itu hidup di daerah Saudi Arabia, di Hijaz sekarang ini. Ya. Ada perkampungan namanya Al-Hijr, di sana mereka hidup. Kaum Nabi Saleh ini mendustakan, mengingkari Al-Haqqah ini. Kita lihat nanti bagaimana sanksi yang dijatuhkan Tuhan bagi yang mengingkari ini. Baru dikatakan wa adun, kaum Ad juga mengingkari hari kiamat itu. Oke. Okay. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Okay. Maka al-qari'ah saya beri mengetuk pintu itu namanya qara'ah. Menggedor itu qara'ah. Peristiwa hari kemudian itu terjadi suatu tabrakan yang begitu dahsyat yang menggedor jiwa dan pikiran seseorang. Itu kita baca al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Ketika terjadi al-qari'ah, manusia ini seperti rayap, seperti apa namanya ini, al-farash itu apa ya, farash farash itu kupu-kupu. Bagaimana itu kupu-kupu yang ya tahu, atau seperti rayap atau laron mengelilingi gunung-gunung. Ketika terjadi al-qari'ah, itu ditabrakkan dengan bumi sehingga dia berterbangan seperti kal'ihnil manfus, seperti kapas yang ringan bertebaran, kapas yang berwarna-warni, karena gunung juga itu berwarna-warni. Oke. Okay. Si kaum Ad dan Samud menolak itu. Tidak benar ada itu. Maka apa yang terjadi menurut ayat ini? Fa amma samudu fa uhliku bittaghiya. Adapun kaum Samud itu, kaumnya Nabi Saleh ini, maka mereka itu dibinasakan Allah dengan at-taghiya. Taghiya itu sesuatu yang melampaui batas. Apa itu? Bisa jadi suara yang menggelegar akibat gempa yang begitu besar, hancur semuanya. Itu kaumnya Nabi Saleh. Bisa juga at-taghiya diartikan kaum Samud itu dibinasakan Allah disebabkan karena mereka melampaui batas. Waktu itu kaum Nabi Saleh ini minta bukti kebenaran Nabi Saleh. Mereka ahli pahat, ahli melukis di gunung-gunung. Dia berkata, ini ada batu karang, kalau kamu bisa melukisnya, membuat pahat sesuatu yang indah, kami percaya pada kamu. Kamu tandingi kami. Maka Allah menciptakan dari batu karang itu seekor unta. Bukan lagi pahatan unta, tetapi unta yang benar-benar hidup, yang minum, yang mereka peras susunya. Mukjizat Nabi Saleh ini mereka bunuh. Mereka melampaui batas sehingga dihancurkan Allah dengan rajwa, dengan suara menggelegar akibat gempa yang begitu besar, hancur semuanya. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun Ad, kaum Ad, maka mereka itu dibinasakan dengan angin rih. Nah, itu di dalam Al-Quran, terkadang rih ini angin. Kalau dia berbentuk tunggal, itu artinya angin yang buruk, angin yang membawa bahaya. Kalau dia berbentuk jamak, riyah, itu artinya angin yang membawa rahmat. Kalau angin puing, angin itu namanya riyah. Kalau angin spoi, itu riyah. Angin yang membawa hujan, itu riyah. Fa'uhliku birihin, mereka itu dibinasakan dengan angin yang begitu kencang, diistilahkan sor-sorin atiyah. Sor itu bisa berarti yang sangat dingin. Angin kalau kencang, ada suaranya atau tidak? Berdesir. Berdesir, bahasa Indonesia juga berdesir ya. Atau ya, itu karena bunyinya ser, ser, ser. Nah ini, sor, sor. Ya, birihin sor sor, itu artinya angin yang begitu kencang, yang dingin, yang membawa, yang mengakibatkan suara sor sor itu tadi. Birihin sor sorin atia, tetapi ini angin yang melampaui batas. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur segalanya ini dalam batas yang wajar untuk kemaslahatan umat manusia. Tetapi kalau sudah tidak wajar, itu sudah jadi binasa. Hujan kalau melebihi kadarnya menjadi banjir. Angin, kita butuh angin, tapi kalau melebihi kadarnya jadi binasa. Nah ini atiyah yang melampaui batas. Baru dia katakan, sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyat ayyamin husuma. Sakharaha, Allah sengaja menundukkan, membuat angin itu sedemikian rupa. Sakharaha alaihim selama 7 hari 8 malam berturut-turut. Nah, kita mau lihat di sini. Biasanya angin yang membawa keselamatan, kenyamanan, angin yang berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan, itu biasanya di dalam Al-Quran digunakan kata arsalah. Wa arsalar riyah, mengutus. Tapi di sini dia katakan sakhar, dia sengaja buat, dia tundukkan untuk itu. Kalau begitu ini angin bukan angin biasa. Ini angin sengaja Allah buat seperti itu untuk menjatuhkan sanksi kepada pendurhaka. Nah, karena itu kita bisa berkata begini. Ada fenomena alam, ada kejadian-kejadian di alam raya ini yang terjadi atas kebijaksanaan Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia. Tapi ada juga yang dibuatnya sedemikian rupa, berbeda dengan yang biasa terjadi, untuk memberi peringatan, untuk memberi sanksi kepada umat manusia yang durhaka. Orang bisa berkata kemarin nih tsunami ya, begitu. Kan itu tidak normal kan? Itu boleh jadi peringatan. Oke, baik pun. Sakharaha alaihim samaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a. Sebelum sampai di sana, ini 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin. Ada ulama-ulama berkata begini, tapi saya tidak sependapat. Dia katakan begini, itu terjadi kira-kira di bulan Februari atau Maret. Karena bulan Februari atau Maret di timur tengah tempatnya ini dingin. Dari mana dia tahu bulan Februari atau Maret? Tidak ada data. Ada lagi yang berkata di tafsir Al-Jalalain, ini populer di Indonesia ini tafsir, atau di mana-mana, itu katanya terjadi pada hari Rabu. Itu sebabnya ada orang yang berkata ada Rabu sial ya. Tidak ada itu Rabu sial. Hari itu sama semuanya. Memang dalam Al-Quran dikatakan fi ayyamin nahsin, hari-hari. Sebenarnya sial itu tidak ada. Tidak ada sial. Orang yang tidak mengerti, kalau terjadi padanya sesuatu yang tidak menyenangkan, dia lantas berkata itu ada sial. Dia kaitkan hal yang tidak menyenangkannya itu dengan sesuatu yang terjadi berbarengan dengan keadaan itu. Jadi misalnya, oh itu dia tabrakan, oh itu dia begini, oh iya memang hari sial. Itu apa kaitannya hari? Itu sebabnya dulu kita baca di surat Yasin, itu dia katakan, tatayyarna bikum. Itu orang-orang yang tidak percaya kepada utusan-utusan Tuhan. Dia berkata, kami merasa sial dengan kehadiranmu. Gara-gara kamu datang, terjadi bencana terus-menerus. Dia jawab, ta'irulkum ma'akum. Itu kesialan bersama kamu. Dalam arti, kamu penyebab karena kamu salah, terjadi bencana. Kalau kamu menghindar dari bencana, jadi tidak ada itu istilah sial. Nah, ini orang baca ayat kita ini, ada yang terus berkata, oh ini terjadinya hari Rabu. Kalau begitu, jangan deh lakukan sesuatu. Kalau hari Rabu terakhir baik atau tidak itu? Itu di Sulawesi Selatan, saya ingat itu, Capu Araba. Ya. Hah? Orang-orang di sana, ini akhir Rabu nih. Orang ada pilih-pilih hari ya. Tidak ada itu. Kita kembali kepada ayat kita. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. berturut-turut. Jadi berarti tidak ada sesaat pun angin itu reda. Husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat, seandainya kamu ada di sana, siapapun engkau, engkau akan melihat, seandainya engkau berada di sana, kamu melihat itu kaum sar'a bergelimpangan jatuh bagaikan a'jazu nakhlin khawiyah, bagaikan tunggul pohon korma yang telah lapuk. Pohon korma ini sudah lapuk, semua bergelimpangan di jalan. Saya baca ayat ini, itu mungkin serupa, walaupun saya tidak ingin berkata peristiwa tsunami di Aceh itu serupa dengan ini. Tetapi keadaan orang-orang yang meninggal, itu kan bergelimpangan di jalan itu. Di mana-mana kita lihat. Nah, ini kaum 'Ad yang durhaka, Allah binasakan dengan angin yang sangat dingin dan sangat kencang, sehingga siapapun seandainya berada di sana saat itu dan dia selamat, atau setelah peristiwa itu dia datang, dia lihat semuanya bergelimpangan. Fahal taralahum min baqiyah, maka apakah kamu masih lihat ada di antara mereka yang tersisa? Jadi ini apa artinya? Semua mati. Kecil besar mati. Itu sebabnya orang berkata, kaum 'Ad ini orang Arab yang tidak ada lagi turunannya. Bangsa Arab itu ada Arab lama yang sudah, Al-Arabul Ba'ida, yang sudah binasa. Tidak ada. Ada Arab baru. Ada orang-orang yang tadinya bukan Arab jadi orang Arab. Nah, ini Arab yang sudah binasa. Dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui angin yang begitu kencang. Kita masih akan bicara, tapi saya ingin bercepat-cepat untuk berkata begini. Al-Quran menyinggung kisah dari umat-umat terdahulu dan menguraikan di antara yang diuraikannya kehancuran bangsa-bangsa itu. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang kuat dan memiliki peradaban yang tinggi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum 'Ad itu orang kuat, membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi yang tidak ada samanya di negeri-negeri manapun. Artinya mereka memiliki peradaban yang tinggi. Wa Samud alladziina jaabu as-sakhra bil-waad. Kaum Samud itu begitu kuat, dia bisa membelah gunung-gunung itu dan mengukirnya. Nanti Fir'aun juga, wa Fir'aun adil autad. Kita juga di sini ada bahasan tentang Fir'aun. Insya Allah kita akan bahas itu pada waktunya. Yang ingin saya katakan, Al-Quran menguraikan kisah umat-umat yang lalu itu. Dan kehancurannya, bukan kehancuran itu disebabkan karena keterbelakangan mereka dalam bidang material. Bukan kehancuran itu disebabkan karena tidak ada kemajuan yang mereka raih dalam bidang pembangunan material. Bukan karena itu. Bisa saja mereka sudah mencapai peradaban yang tinggi dalam bidang pembangunan. Tetapi kalau jiwanya kosong, kalau dia durhaka kepada Tuhan, mengabaikan nilai-nilai agama, maka itu sebab kehancuran bangsa-bangsa itu. Nah, di sini kenapa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena tidak maju dia. Mereka maju. Bisa menciptakan bangunan-bangunan yang tinggi. bisa membuat seni. Tetapi mereka dihancurkan Tuhan karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin diceritakan di sini. Sebagaimana nanti pada ayat 9, insyaallah besok kita akan membahas bagaimana itu Fir'aun yang membangun peradaban yang sampai sekarang bekas-bekasnya masih ada juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterbelakangan di bidang material, tapi karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu nanti. Demikian tadi uraian Bapak Quraish Shihab mengenai ayat pertama hingga ayat ke-8 dari surah Al-Haqqah. Dan pemirsa, ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat dan kedahsyatannya itu tidak dapat tergambarkan oleh benak manusia. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Sebelumnya kita akan dihibur dulu oleh grup Bimbo berikut ini. Jangan ganggu pun takut, kami ganggu pun tahu. Jangan gaduh pun takut, kami bunuh pun tahu. Ada kaum penyaya, penyembah berhala, kena mungkar. Ada bersama pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak lebih dekat lagi bersama Bapak Quraish Shihab. Alhamdulillah di segmen sebelumnya kita sudah menyelesaikan ayat 1 hingga ayat 8 dari surah Al-Haqqah. Dan sekarang Pak Quraish, kita terima beberapa penanya dari Pak Abdul Majid dulu, silahkan. Terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan di sini, Prof. Tentang apa ayat kelima itu, Pa'amma samudu fa'uhliku bitaghiyah. Kemudian wa'amma a'ad fa'uhliku birihin sarsar atiya. Ini hampir sama dengan ayat kutiba alaikum usiyam. Semua dalam bentuk majhul. Artinya di sini tidak dikatakan fa'ahlakahumullah, tapi dikatakan fa'uhliku. Apa kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan oleh ayat ini sehingga Allah tidak disebutkan dalam ayat ini. Padahal yang kita tahu ya membinasakan mereka itu adalah Allah sendiri. Gitu. Baik, fa'uhliku itu adalah passive voice. Tidak disebutkan siapa pelakunya. Mereka itu dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Kita tidak tahu. Tidak disebut. Ya. Mengapa ayat-ayat ini tidak menyebut secara langsung bahwa Allah membinasakan mereka? Nah, bisa banyak jawaban. Yang pertama, ada ulama yang berkata, kalau dalam konteks suatu hal, peristiwa, di mana digunakan kata yang bersifat pasif ini tadi, maka itu untuk menunjukkan mudahnya itu dilakukan. Jadi mereka itu dihancurkan sangat mudah. Itu satu. Yang kedua, ada yang berkata begini. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya yang membinasakan mereka itu, walaupun pada hakikatnya Allah, tetapi penyebabnya adalah diri mereka sendiri.